Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dari pelajaran tafsir, yaitu dari kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan karya Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir, kita selesai dari muqaddimah atau pendahuluan yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, yang beliau adalah salah satu murid Syekh rahimahullahu ta'ala. Kemudian kita lanjut pada lembaran yang berikutnya atau halaman yang berikutnya, yaitu muqaddimah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, yang mana beliau rahimahullahu ta'ala adalah salah satu murid Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, bahkan min abrazi talamidhihi rahimahullah, termasuk dari murid yang paling menonjol, yang paling dikenal ya, oleh kaum muslimin, terkhusus para penuntut ilmu, karena banyaknya karya-karya beliau, kemudian rekaman-rekaman durus beliau rahimahullahu ta'ala. Taib, kita mulai. Muqaddimatu fadilati syaykh Muhammad ibni Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna tafsir shaykhina Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, sesungguhnya tafsir Syekh kami, yaitu Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah, al-musamma yang diberi judul atau diberi nama kitabnya dengan Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan min Ahsani Tafasir. Kitab ini termasuk dari kitab-kitab tafsir yang paling baik. Kitab-kitab tafsir itu banyak. Naam, di antara kitab-kitab tafsir yang paling baik adalah kitab tafsir ini. Haiz kana lahu mizatun kathirah. Yang demikian karena kitab tafsir ini, karya Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala, memiliki keistimewaan-keistimewaan atau kelebihan-kelebihan yang banyak dibanding dengan kitab-kitab tafsir yang lainnya. Minha, diantaranya, diantara keistimewaan kitab tafsir As-Sa'di rahimahullah, suhulatul ibarati, mudahnya ungkapan, wawuduhuha, dan jelasnya ungkapan yang beliau paparkan dalam kitab ini. Haits yafhamu harrasikhu fil ilmi wa man dunah. Di mana orang yang dalam ilmunya akan mudah memahaminya. Orang yang dalam ilmunya akan mudah memahaminya. Demikian pula orang yang naam tidak begitu dalam ilmunya, ya, yang di bawahnya mungkin pemula, ya, kayak seperti kita ini pemula, ya, akan mudah untuk memahami ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh Syekh rahimahullahu taala ketika menjelaskan ayat per ayat. Jadi bahasanya mudah, ya. Nah, beda mungkin kalau antum baca kitab tafsir Tabari misalkan, ya, bahasa-bahasa ulama terdahulu, ya, yang membutuhkan mungkin ilmu alat yang kokoh, ya. Nah, harus faham dengan betul kaidah-kaidah bahasa Arab, ya. Nah, apalagi bahasanya mereka ini bahasa yang tinggi, ya, kadang puitis bahasanya. Nah, demikian pula kitab-kitab yang lainnya. Adapun beliau ini, rahimahullah ta'ala, menggunakan bahasa yang lugas, mudah difahami, terlebih khusus oleh orang-orang zaman sekarang. Nah, ungkapan-ungkapan yang mudah dan jelas, sehingga orang yang berilmu akan mudah memahaminya. Demikian pula orang yang sedang belajar ilmu atau pemula akan mudah memahami ungkapan-ungkapan yang beliau sampaikan. Ini keistimewaan kitab ini. Gak heran kalau di berbagai markas-markas ilmu, di berbagai masjid-masjid, naam, ketika membahas tafsir yang dipakai kitab tafsir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, karena mudahnya, orang bisa langsung memahami apa yang disampaikan oleh syekh di sini. Baik, ini salah satu keistimewaannya. Minha, dan di antara keistimewaannya, tajannubul hashwi wa tatwili alladhi la fa'idata minhu illa idha'ata waqtil qari'i wa tabalbuli fikrih. Di antara keistimewaan kitab ini adalah beliau rahimahullahu ta'ala menjauhi hasyu wa tatwil, menjauhi cara penulisan panjang lebar dan meluas. Nah, ini dijauhi oleh syekh. Nah, menjauhi cara penulisan panjang lebar dan meluas alladzi la faidata minhu, yang tidak ada faedahnya, illa idha'ata waqtil qari, kecuali hanya menyia-nyiakan waktu sang pembaca, menyia-nyiakan waktu orang yang membaca, wa tabalbuli fikrih, dan naam, kecuali akan mengacaukan pikirannya. Jadi kalau kitab panjang lebar meluas dan seterusnya, ya, naam, bisa jadi intinya belum difahami, kemudian panjang lebar meluas, kacau pikirannya, ya. Nah, buyar, ya, kemana arahnya ini, ya, apalagi pemula, ya. Nah, beliau rahimahullahu ta'ala menjauhi metode penulisan seperti ini dalam kitab ini, ya, sehingga beliau menulis dengan penjelasan yang ringkas, padat, ya, nah, tetapi mengena. Nah, beliau tidak panjang lebar dalam masalah, ya, perselisihan tentang makna ayat ini, ya. Nah, kemudian nanti ketika masalah ayatnya masalah ahkam, masalah fikih, beliau pun tidak panjang lebar membahas perselisihan-perselisihan tentang masalah fikih tersebut, ya. Nah, melainkan beliau menjelaskan dengan bahasa yang mudah difahami dan tidak bertele-tele. Ini salah satu keistimewaan kitab tafsir As-Sa'di. Wa minha, di antaranya juga, tajannubu dzikril khilaf. Beliau menjauhi penyebutan khilaf. Khilaf itu perselisihan, ya, pendapat satu, pendapat dua, pendapat tiga, pendapat empat. Dalil pendapat satu ini, dalil pendapat dua ini, dalil pendapat tiga ini, yang rajih ini, ya, bantahan kepada pendapat pertama, bantahan kepada pendapat kedua, bantahan kepada pendapat ketiga, ya. Nah, akhirnya panjang lebar, ya, buyar pikirannya. Apalagi pemula. Beliau menjauhi penyebutan khilaf yang meluas, ya. Illa kecuali an yakunal khilafu qawiyan, kecuali kalau perselisihan itu perselisihan yang kuat. Misalkan tentang tafsir ayat. Taib, terdapat perselisihan yang kuat, beliau sebutkan, atau dalam masalah fikih terdapat perselisihan yang kuat. Nah, beliau sebutkan perselisihan yang kuat ini. Tadu'ul hajatu ila dzikrih. Perselisihan yang kuat yang butuh untuk disebutkan. Jadi beliau menjauhi penyebutan khilaf, perselisihan, kecuali perselisihan yang kuat yang perlu untuk disebutkan. Wa hadhihi mizatun muhimmatun binisbati lil qari'i. Dan ini merupakan keistimewaan yang muhim, yang penting, kelebihan yang penting, ya, bagi pembaca, ya, apalagi pemula. Hatta yathbuta fahmuhu ala syai'in wahid, agar supaya si pembaca atau qari, ya, na'am, kokoh pemahamannya, ya, kokoh pemahamannya, na'am, di atas satu pendapat tersebut. Beliau menjauhi penyebutan khilaf yang meluas, ya, kecuali kalau khilaf, perselisihan tersebut perselisihan yang kuat yang perlu disebutkan, beliau sebutkan dengan ringkas, ya, tidak panjang lebar. Kemudian di antara kelebihannya, wa minha, di antaranya juga, as-sayru ala manhajis salaf fi ayatis sifat fala tahrifa wala ta'ti wala ta'wila yukhalifa muradallahi bikalamih. Beliau berjalan di atas manhaj salaf di dalam menjelaskan ayat-ayat sifat, ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Fala tahrif, maka tidak ada tahrif, penyelewengan makna. Beliau rahimahullahu ta'ala tidak menyelewengkan makna dari ayat-ayat sifat yang disebutkan dalam Al-Quran. Wala ta'wil, dan beliau pun tidak menta'wil-ta'wil dengan ta'wil yang fasidah, yang rusak, yang batil. Ya. Naam, yukhalif muradallah bikalamih, ta'wil yang menyelisihi muradallah, kehendak Allah, ya, dengan firmannya. Naam. Jadi beliau dalam menjelaskan ayat-ayat sifat berjalan di atas manhajus salaf. Fahuwa umdatun fi taqriril akidah, dan ini adalah pondasi, ya, dasar dalam menetapkan akidah, ya. Dalam masalah asma dan sifat, hendaknya kita berjalan di atas jalannya para salaf, para pendahulu kita, ya, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, ya, generasi terbaik, ya. Naam. Dalam memahami ayat-ayat sifat, hendaknya kita merujuk kepada mereka para salaf, tidak mentahrif, tidak menyelewengkan maknanya. Wala ta'til, dan juga tidak menolak sifat tersebut. Wala tashbih, dan tidak menyerupakan sifat tersebut dengan sifat Allah dengan makhluk. Naam. Wala takif, dan tidak membagaimanakan. Dan tidak tafwid, tidak menyerahkan maknanya, tidak. Maknanya jelas, hanya saja yang kita serahkan kepada Allah adalah hakikatnya, kaifiyahnya. Nah, baik. Dan demikianlah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang ayat dan sifat. Bahwasannya, Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan di dalam Al-Quran dan yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa ta'til, ya, tanpa tahrif, tanpa ta'wil, tanpa tashbih, ya, dan tanpa takyif, dan tanpa tafwid. Nah, tanpa menolak, tanpa menyelewengkan maknanya, tanpa menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, tanpa apa lagi? Menyerahkan maknanya, melainkan yang kita serahkan adalah kaifiahnya, hakikatnya. Nah, taib, tanpa takif dan tanpa membagaimanakan. Nah, ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang asma dan sifat. Nah, kita tetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak membatasi sifat Allah hanya ada 7, sifat Allah hanya ada 20, ya. Atau yang semisalnya dari akidah Asy'ariyah. Naam. Taib, akidah Al-Asy'ariyah yang padahal pencetus pemahaman ini sudah bertaubat dari akidahnya. Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala bertaubat, ya. Naam. Bahkan sebagai bukti taubatnya beliau mengarang kitab. Nah, sebagai bukti taubatnya menjelaskan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah tentang asma dan sifat. Nah, seperti dalam kitabnya beliau Al-Ibanah. Ya, baca kitabnya. Ya. Nah, taib. Maka mestinya pengikutnya juga bertaubat. Ya. Nah, wong yang pencetusnya aja bertaubat. Aneh ya. Nah, pencetusnya bertaubat, pengikutnya masih ngeyel. Aneh bin ajaib. La haula wala quwata illa billah. Nah. Ini menunjukkan bahwasanya al-hidayah biyadillah. Hidayah itu di tangan Allah. Nah. Taib. Yahdillahu may yasha wa yudillu may yasha. Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang Allah kehendaki dan Allah menyesatkan orang-orang yang Allah kehendaki. Taib. Ini termasuk keistimewaan kitab ini. Ketika menafsirkan dan menjelaskan ayat-ayat sifat, dijelaskan sesuai penjelasan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beda dengan kitab-kitab yang lain, ya, naam yang kadang naam tercampuri dengan akidah Asy'ariyah, ya. Nah, ketika menjelaskan ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa, Allah atau Ar-Rahman beristiwa di atas 'ars, maka ditafsirkan istawa di sini bermakna istaula, menguasai. Nah, ya. Hati-hati ini dari tafsir-tafsir yang seperti ini. Nah. Taib. Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, menetapkan sifat-sifat Allah yang Allah tetapkan dalam kitabnya. Sifat istiwa misalkan. Sifat istiwa, ya. Nah, bersemayam. Nah. Kita tetapkan Allah beristiwa di atas arsnya. Nah, kita tetapkan sifat ini ya, karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran Ar-Rahman alal arsistawa, dan Allah berfirman dengan bahasa yang naam difahami ya. Inna anzalnahu ya. Taib, Quranan Arabian, inna anzalna Quranan Arabian la'allakum ta'qilun, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab supaya kalian faham. Maknanya difahami. Istiwa. Apa makna istiwa dalam bahasa Arab? Istiwa. Bahasa Indonesia-nya mungkin bersemayam. Nah, taib. Kita tetapkan Allah beristiwa di atas arasnya. Tanpa ta'til, tanpa mentaktil. Tanpa menolak. Beda dengan ahlu ta'til, dia menolak. Oh, enggak bisa ayat ini. Ini ayat ini enggak relevan. Kalau kita tetapkan ayat ini, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk katanya. Berarti enggak mungkin Allah kayak raja di atas singgasana gitu ya. Nah, berarti nanti sama Allah dengan makhluk. Kayak raja duduk di singgasananya. Nah, maka ini ayat ini wah, nah, tolak. Ahlu ta'til ini menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun ahlu sunnah, nah, menetapkan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat istiwa sesuai dengan keagungan Allah, kemuliaan Allah, yang jelas tidak sama istiwanya Allah dengan istiwa makhluknya. Enggak sama. Nah, wong makhluk dengan makhluk aja enggak sama kok. Ya. Kaki gajah dengan kaki semut sama enggak? Enggak sama. Kaki orang dengan kaki ayam sama enggak? Gak sama. Makhluk antara makhluk aja gak sama. Apalagi antara makhluk dengan khaliknya penciptanya. Gak sama. Nah, terus bagaimana? Istiwanya Allah di atas ars. Itu perkara gaib. Kita gak tahu. Itu urusan Allah. Nah, taib. Kita gak diberitahu. Bagaimana hakikatnya? Caranya istiwanya? Kita gak tahu. Karena itu perkara yang gaib. Tapi kita berkewajiban untuk menetapkan sifat tersebut. Karena itu tersebut dan mazkur di dalam Al-Quran. Ar-Rahman alal arsy istawa. Jangan juga seperti tadi. Nah, ahli tahrif, ahli ta'wil, ta'wil fasidah. Nah, dia menakwilkan istawa dengan apa? Istaula. Oh, enggak bisa kalau Allah istiwa di atas ars, enggak bisa. Ini artinya Allah menguasai ars. Nah, diartikan istaula. Ahli tahrif ini, ya, mentakwil dengan takwil yang menyelisihi muradallah, menyelisihi kehendak Allah. Nah, ditakwil dengan bahasa ini, ya. Oh, ini maksudnya ini. Oh, maksudnya ini. Nah, baik. Dan tanpa tashbih, ya. Tanpa kita menyamakan Allah dengan makhluk, enggak sama Allah dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Menetapkan sifat-sifat Allah, ya, itu tidak mengharuskan menyamakan Allah dengan makhluk, tidak. Kita tetapkan sifat-sifat Allah sesuai dengan keagungan Allah, kelayakan Allah. Nah, kemuliaan Allah, ya. Dan sifat-sifat Allah tidak sama dengan makhluknya. Nah, tidak sama dengan sifat-sifat makhluknya. Wala takyif, dan kita tidak membagaimanakan, ya. Nah, membagaimanakan di sini bisa berarti menanyakan bagaimananya, ya. Bagaimana sih istiwanya Allah? Nah, jangan bertanya seperti ini, ya. Nah, atau membagaimanakan di sini maknanya menentukan, ya. Oh, mungkin Allah istiwanya begini, ya. Mungkin begini, mungkin begitu, ya. Jangan. Nah, itu perkara gaib, jangan mungkin-mungkinan, ya. Nah, taib. Dan juga wala tafwi, tanpa kita menyerahkan maknanya. Nah, tidak, ya. Maknanya jelas, kita fahami istiwa, ya istiwa. Nah, baik. Yang kita serahkan adalah hakikatnya, kaifiyahnya, tata caranya, ya. Nah, itu adalah perkara yang gaib, kita enggak mengetahui hakikat istiwanya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Yang jelas tidak seperti raja duduk di singgasananya, enggak, ya. Karena sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluknya. Baik. Atau mungkin sifat yang lain, sifat tangan, ya. Bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangan Allah terbuka lebar. Nah. Allah enggak pelit, ya. Kedua tangan Allah terbuka lebar. Nah, datang ahlu ta'til ini. Wah, ini enggak bisa ini. Masa Allah punya tangan? Ya. Nah, enggak bisa ini. Tolak ayat ini. Nah, ditolak. Datang ahlu tahrif, ya. Banyak orang yang suka mentakwil-takwil dengan takwil yang batil, suka menyelewengkan makna. Oh, maksud tangan di sini adalah kekuatan, ya. Oh, maksud tangan di sini adalah nikmat, ya. Nah, dan seterusnya dari takwil-takwil yang batil, ya. Yang takwil ini tidak pernah disebutkan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pada zaman para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Enggak pernah, ya. Enggak dinukilkan tafsir seperti ini, ya, dari mereka, para salaf, para pendahulu kita. Nah, datang lagi ahlu tashbih, ya. Nah, oh, namanya tangan, ya. Nah, tangan, ya, tangan ini. Nah, itu. Nah, ini tashbih ini, orang yang menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Nah, ahlu tashbih atau ahlu tamthil, yang suka menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Tangan, ya tangan ini. Nah, itu. Nah, taib. Datang lagi ahlu takyif. Oh, tangan itu maksudnya tangan seperti itu. Bentuknya seperti ini. Nah, datang lagi ahlu tafwid. Ya, orang yang menyerahkan maknanya. Ya. Wallahu a'lam maknanya apa ini. Bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang, ya. Wallahu a'lam makna tangan ini, Nah, ini tauhid, menyerahkan makna. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan bahasa Arab, ya, yang agar supaya kalian takilun, memahami, ya. Taib. Taib. Hadapun ahlu sunnah wal jamaah menetapkan Allah memiliki sifat tangan. Nah, ya. Berdasarkan firman ini, bal yadau mabsututan, bahkan kedua tangan Allah terbuka lebar. Ahlu sunnah wal jamaah menetapkan Allah memiliki sifat tangan tanpa taktil, ya, tanpa menolaknya, tanpa tahrif, tanpa menyelewengkan makna tangan kepada makna yang lainnya, wala tashbih, dan tanpa menyerupakan Allah dengan makhluknya. Wala takif, dan tanpa membagaimanakan. Wala tafwid, dan tanpa menyerahkan maknanya. Makna tangan jelas, ya. Faham kan tangan? Jelas tangan. Nah, yang kita serahkan adalah kaifiyahnya, hakikatnya. Hakikat tangan Allah bagaimana? Itu perkara gaib, ya. Itu perkara gaib, kita enggak tahu. Wallahu a'lam. Nah, taib. Tetapi kita wajib untuk menetapkan Allah memiliki sifat tangan, karena disebutkan dalam ayat bal yadahu mabsutatan. Nah, jadi di antara kelebihan kitab tafsir ini, bahwasannya al-muallif, penulis, menjelaskan tentang ayat-ayat sifat itu sesuai dengan penjelasan na'am para salaf, menjelaskan para salaf, para pendahulu kita yang saleh dari kalangan sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nah, sehingga penjelasan beliau adalah penjelasan yang sesuai dengan manhaj salaf. Kemudian wa minha, dan di antara kelebihan atau keistimewaan kitab ini diqqatul istinbat fima tadullu alaihi al-ayatu minal fawaidi wal ahkami wal hikami. Jelinya istinbat, jelinya pengambilan kesimpulan terhadap kandungan-kandungan ayat. Nah, berupa al-fawaid, ya, berupa faidah-faidah, ya, wal-ahkam, dan hukum-hukum, wal-hikam, dan hikmah-hikmah. Nah, salah satu kelebihan dan keistimewaan kitab ini adalah jelinya pengambilan kesimpulan. Nah, jelinya dalam menjelaskan kandungan ayat, ya. Beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan faidah-faidah yang terkandung dalam ayat. Ini faidah ayat ini, faidahnya ini. Nah, disebutkan faidah-faidah ayat. Wal-ahkam, demikian pula disebutkan hukum-hukum. Ya, hukum-hukum yang terdapat dalam ayat tersebut. Disebutkan hukum-hukumnya. Wal-hikam, dan juga beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan hikmah-hikmahnya yang terkandung dalam ayat tersebut. Wahada yadhar jaliyan fi ba'dil ayat, dan ini jelinya pengambilan kesimpulan beliau dalam terhadap kandungan-kandungan ayat, ya, ini nampak jelas fi ba'dil ayat, pada sebagian ayat atau pada beberapa ayat. Ka ayatil wudu, seperti ayat tentang wudu, ayat tentang wudu fi suratil Maidah, dalam surat Al-Maidah. Nah, ayat keberapa? Ayat wudu dalam surat Al-Maidah. Hah? Ayat ke? Ah. Ayat keberapa? Ndak. Ah. Ayat ke-6. Ahsanta. Baik. Seperti ayat-ayat tentang wudu dalam surat Al-Maidah. Haits istanbata minha 50 hukman. Di mana Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala beliau beristinbat dari ayat tersebut, mengambil kesimpulan dari ayat tersebut 50 hukman. 50 hukum. Beliau menyebutkan 50 hukum hasil istinbat dari ayat tentang wudu tersebut. Ini menunjukkan jelinya na'am beliau. rahimahullahu taala dalam menjelaskan ayat. Satu ayat ya, beliau na'am menyebutkan dari ayat tersebut 50 hukum. Subhanallah. Yang insyaallah nanti akan kita lalui biiznillah. Wa kama fi qissati Dawud wa Sulaiman fi surati Shad. Demikian pula dalam surat demikian pula tentang kisah Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman dalam surat Shad ya. Beliau menyebutkan enam kesimpulan-kesimpulan yang jeli ya. Nah, tentang kisah Dawud alaihi salatu wasalam dan kisah Sulaiman alaihi salatu wasalam dalam surat Shad. Ya, yang insyaallah nanti akan kita lalui. Ya, biiznillah. Nah. Ini yang keberapa? 1 2 3 4 5 yang kelima. Wa minha yang keenam dan diantara keistimewaan kitab tafsir ini adalah annahu kitabu tafsirin wa tarbiyatin 'alal akhlaqil fadilati kama yatabayyanu fi tafsiri qawlihi ta'ala fi suratil a'raf khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Di antara keistimewaan kitab ini annahu kitabu tafsirin wa tarbiyatin 'alal akhlaqil fadilah. Bahwasanya kitab ini adalah kitab tafsir ya dan kitab tarbiyah, kitab pendidikan akhlak yang mulia. Ya. Kitab ini mencakup tafsir, penjelasan ayat-ayat dan terdapat padanya tarbiyah al-akhlaqil fadilah, pendidikan akhlak yang mulia. Kama yatabayyan fi tafsiri qawlihi ta'ala fi suratil a'raf, sebagaimana ini jelas nampak pada tafsir firman Allah Ta'ala dalam surat Al-A'raf ketika beliau menafsirkan ayat khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Nah, jadilah pemaaf dan perintahkan manusia untuk berbuat ma'ruf, berbuat kebaikan. Wa'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Ayat ini beliau jelaskan nah tentang akhlak-akhlak yang mulia ya. Khudil afwa, jadilah pemaaf ya. Pemaaf salah satu akhlak yang mulia. Nah, akan beliau jelaskan nanti. Nah. Amar ma'ruf, ini akhlak yang mulia ya. Nah, kemudian berpaling dari orang bodoh, ini pun akhlak mulia. Berpaling dari orang bodoh, enggak, jangan dilayani ya. Kalau dilayani orang bodoh, sama-sama bodohnya. Nah, jangan dilayani orang bodoh. Nah, nanti kita ikut bodoh. Baik. Jadi kitab ini adalah kitab tafsir dan juga kitab yang mengandung tarbiyah, pendidikan akhlak yang mulia. Ini merupakan keistimewaan kitab ini. Nah, wa min ajli hadza, dan karena sebab ini ushiru ala kulli muridin liktina'i kutubit tafsir an la takhlu maktabatuhu min hadza tafsiril qayyim. Karena sebab ini aku tunjukkan, aku anjurkan nah, kepada setiap orang yang memiliki perhatian kepada kitab-kitab tafsir ya, agar an la takhlu, agar maktabahnya, perpustakaannya tidak kosong min hadat tafsiril qayyim, dari kitab tafsir yang sangat berharga ini. Jadi beliau setelah menjelaskan keistimewaan-keistimewaan dan kelebihan-kelebihan kitab tafsir ini, beliau memberikan anjuran. Oleh karena itu saya anjurkan kepada orang yang memiliki perhatian dengan kitab-kitab tafsir atau orang-orang yang mengoleksi ya, kitab-kitab tafsir, jangan kosong perpustakaannya dari kitab tafsir ini. Wa as'alullaha ta'ala an yanfa'a bihi mu'allifahu wa qari'ahu. Dan aku bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan manfaat dengan kitab ini kepada penulisnya dan pembacanya. Innahu karimun jawad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Mulia dan Maha Dermawan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Nah, selesai. Katabahu Muhammad ibnu Saleh Al-Utsaimin fi 15 Ramadan 1416. Ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah pada tanggal 15 Ramadan tahun 1416 Hijriah. Kayak terlalu keras ya. Volumenya dikecilkan aja. Ada orang di dalam sana? Cukup orang-orang yang di dalam yang dengar ya. Jangan terlalu keras. Taib. Selesai kita dari mukaddimah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita lanjut. Tanbih, ya, peringatan. I'lam, ketahuilah. Anna tariqati fi hadha at-tafsiri anni adhkuru 'inda kulli ayatin ma yahduruni min ma'aniha. Ketahuilah anna tariqati, sesungguhnya caraku, metodiku fi hadha tafsir, dalam kitab tafsir ini, anni adhkuru 'inda kulli ayah, sesungguhnya aku menyebutkan pada setiap ayat ma yahduruni min ma'aniha. Aku sebutkan makna-makna yang aku ingat. Nah, jadi beliau menulisnya dari hafalannya, apa yang aku ingat. Nah. Wala aktafi bi dzikri ma yata'allaq bil mawadi'i sabiqati an dzikri ma ta'allaqa bil mawadi'i lahiqati. Dan metodeku dalam tafsir ini, aku tidak mencukupkan penyebutan yang sudah berlalu, ya, mencukupkan dari penyebutan yang akan datang. Apa maksudnya? Jadi beliau dalam setiap ayatnya menjelaskan, misalkan ayat ini, beliau jelaskan. Nah, ternyata di lembaran berikutnya ayat ini diulang, ya. Nah, atau yang semakna dengan ayat ini diulang, kan banyak ayat-ayat yang sama ya. Nah, beliau tidak mencukupkan penjelasannya dengan ayat yang ini, enggak. Beliau sebutkan lagi, beliau jelaskan lagi. Nah, apa maksudnya? Nah, taib. Jadi beliau tidak mencukupkan dengan satu penjelasan, ya, dalam suatu penjelasan ayat, tetapi beliau menyebutkan dalam setiap ayat. Dalam setiap ayat beliau sebutkan. Nah, kan biasanya penulis gini, misalkan penjelasan ini sudah berlalu dalam halaman sekian, misalkan, ya. Nah, penjelasan ini sudah lewat dalam penjelasan ayat sekian misalkan. Beliau rahimahullah ta'ala tidak mencukupkan penyebutan naam atau penjelasan yang sudah berlalu dari penjelasan yang akan datang, tidak. Tetapi beliau menyebutkan dalam setiap ayat. Nah, beliau menjelaskannya. Kemudian li'annallaha wasofa hadal kitaba annahu mathani tusanna fihi al-akhbar wal qasas wal ahkam. Kemudian beliau menyebutkan alasannya. Karena Allah Subhanahu wa taala mensifati kitab ini, mensifati Al-Qur'an bahwasanya Al-Qur'an itu mathani, ayatnya yang diulang-ulang. Tusanna fihi al-akhbar, yang diulang-ulang di dalamnya khabar-khabar, berita-berita diulang-ulang. Wal qasas, demikian pula kisah-kisah diulang-ulang. Wal ahkam, demikian pula hukum-hukum diulang-ulang dalam Al-Qur'anul Karim. Wa jami'ul mawadhi'in nafi'atin li hikamin 'azimatin. Dan seluruh tempat-tempat yang bermanfaat, naam, Allah mengulang-ulangnya, semua tempat-tempat yang bermanfaat Allah mengulang-ulangnya li hikamin 'azimatin. Karena hikmah yang agung, Allah mengulang-ulang ayat-ayat. Naam. Seperti dalam kisah Musa, ada dalam beberapa surat, ya. Naam. Taib. Ada dalam beberapa surat tentang kisah Musa alaihi salatu wassalam. Diulang-ulang kisahnya. Dan demikian karena Allah mensifati Al-Qur'an ini dengan matsani, yaitu tusanna fihil akhbar, diulang-ulang padanya berita-berita, kabar-kabar, kisah-kisah, hukum-hukum dan semua tempat-tempat yang bermanfaat karena hikmah yang agung. Wa amara bi tadabburihi jami'ihi, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mentadaburi seluruh ayatnya. Seluruh ayat yang ada dalam Al-Qur'an Allah perintahkan untuk ditadabburi, dihayati, difahami. Lima fi dzalika min ziyadatil ulum wal ma'arif. Dan demikian karena padanya terdapat apa? Ziyadatul ulum. Dengan diulang-ulang, kemudian ditadabburi setiap ayatnya atau semua ayatnya, ini merupakan ziyadatul ulum, tambahan ilmu, wal ma'arif, pengetahuan, wasolahil zahir wal batin, dan kebaikan lahir dan batin, wa islahil umur al kulliha, dan naam, perbaikan semua urusan. Baik. Ini sekedar tanbih dari penulis rahimahullahu taala. Kemudian setelahnya muqaddimah, pendahuluan dari penulis. Selesai kita dari muqaddimah Syekh Abdullah bin Abdul Aziz dan juga muqaddimah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Kemudian barulah kita masuk pada kitab. Naam. Dan kitab ini dimulai juga dengan pendahuluan, tapi pendahuluan dari penulis. Pendahuluan dari penulis rahimahullahu taala Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Dan insyaallah pendahuluan dari penulis ini kita akan baca pada pertemuan yang akan datang biiznillahi taala. Naam. Baik. Sehingga kitab pembacaan kitab tafsir As-Sa'di kita cukupkan sampai di sini dan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kemudian setelah itu al-muadzin yuadzin, muadzin adzan, dan kita lanjutkan dengan kitab al-fiqhul muyassar, kitab al-fiqhul muyassar. Tafadhol.